Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian Kitabul Ilmi. Kita masih pada pembahasan tentang adab yang ke-10, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya ada beberapa ayat yang telah kita baca penjelasannya. Ayat dalam surah Shad dan dua ayat dalam surah Thaha dan satu ayat dalam surah An-Nahl. Dibaca dulu dalil-dalilnya itu. Jawablah syabab yang baru-baru berdiri. Siapa saja kalau syabab berdiri? Tolong dibaca ayatnya, ayat 29 dalam surah Shad dalil bahwa rujuk kepada kitabullah dengan menghafalnya dan mentadabburinya serta mengamalkannya. Apa dalilnya? Ya, sisi pendalilan yadabbaru ayati tadabbur ayat waliyadzakkara ulul albab, beramal dengan Al-Qur'an. Naam. Julusu. Ya, itu dalil yang menunjukkan bahwa rujuk kembali kepada Al-Qur'an caranya dengan mentadabburi dan mengamalkan ayat-ayatnya. Lalu apa yang akan didapatkan dengan melakukan itu? As-sa'adah fid dunya wal akhirah. Apa dalilnya? Kelas berapa ini cocoknya? Kelas 3. Coba kamu berdiri. Kelas 3 mutawassito. 3A. Jika kita mengaplikasikan, mengamalkan isi Al-Quran, kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Apa dalilnya? Dibaca dalam surah Thaha itu. Qra'u. Nah, rata-rata sudah hafal ya. Kalau kelas 3 itu berarti sudah tahun ke-3. Kalau dia startnya masuk mutawassito kelas 1. Kalau sudah masuk saja ibtidaiyah, lebih banyak lagi hafalannya. Tentunya sudah dia hafal surat Thaha. Naam. Coba 3B. Berdiri. Orang yang beriman adalah orang yang paling lapang dadanya, paling tenang hatinya. Karena dia beriman dan beramal soleh. Apa dalilnya? Dibaca ayat dalam surah Nah. Qra'u. Yasari makanu ya'malu. Naam. Baik, kita lanjutkan Disebutkan dalam ayat yang barusan dibaca, ayat 97 surah Nahl, bahwa barang siapa beramal soleh dari kalangan laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, Allah menjanjikan dan menegaskan janjinya dengan dua perangkat yang mentaukid, lam at-taukid dan nun at-taukid as-saqilah. Falanuhyiyannahu, sungguh dan sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Pertanyaannya, ma hiyal hayatu thayyibah, apakah kehidupan yang baik itu? Al-jawab, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, jawabannya adalah al-hayatu thayyibah hiyan syirahu sadri wa tuma'ninatul qalbi. Naam. Hati dada yang lapang dan hati yang tenang. Ya, jadi kehidupan yang baik itu tidak dinilai dengan materi. Dinilai dengan apa? Dengan hati. Boleh jadi ada seorang hidupnya pas-pasan, tetapi dia hidup dalam kehidupan yang baik. Kenapa? Karena hatinya tenang, dadanya lapang. Nah, tidak merasakan kesempitan hidup. Sebaliknya ada orang yang kaya raya, banyak hartanya, tetapi selalu merasa kurang, selalu merasakan kesempitan hidup, tidak pernah cukup, hatinya tidak tenang, hatinya, dadanya terasa sempit. Itu bukan hayah thayyibah. Ya, dia kaya tapi tidak gembira, dia kaya tetapi tidak bahagia. Sekali lagi, bahwa kebahagiaan itu tidak diukur dengan materi. Banyak orang seperti itu, pangkat, jabatan, semua dia miliki, harta melimpah, tetapi tidak tenang hidupnya, tidak bahagia. Nah, jadi al-hayatu thayyibah adalah hati yang lapang, dada yang lapang, hati yang tenang. Hatta walau kana al-insanu fi asyaddi bu'sin, walaupun seseorang itu ya berada dalam kesengsaraan yang sangat, yakni kesempitan hidup, melarat istilah kita. Ya, dari sisi materi kurang, tapi dia hidup dalam kehidupan at-thayyibah, fa innahu mutma'innul qalbi munsyarihus sadri, maka hatinya akan tenang, dadanya terasa lapang. Nah, tafsir ini, tafsir al-hayatu thayyibah ini, semakna dengan yang disebutkan atau diriwayatkan dari Sa'id Ibn Jubair dan Atha', diriwayatkan oleh para ahli tafsir dalam kitab-kitab mereka. Mereka mengatakan al-hayatu thayyibah adalah ar-rizqul halal, rezeki yang halal. Ya, walaupun sedikit, yang penting halal. Itu prinsipnya. Daripada banyak tetapi haram, tidak berkah. Tafsir yang lain dari Al-Hasan beliau mengatakan kehidupan yang baik, al-hayatut thayyibah, al-qana'ah, sikap qana'ah, selalu merasa cukup. Ini jika seseorang beriman dan beramal soleh, bertakwa kepada Allah, diberi sikap qana'ah. Dalam hadis disebutkan qanna'ahullahu bima ata, Allah menjadikan dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ada tafsir yang lain, al-hayatut thayyibah adalah al-ish fi tha'ah, hidup dalam ketaatan. Ini tafsir Muqatil Ibnu Hayyan. Muqatil Ibnu Hayyan. Ya, itulah kehidupan yang baik. Seseorang senantiasa di atas ketaatan. Dia hidup di atas ketaatan, di dalam ketaatan. Hidupnya, waktunya, umurnya tidak terbuang sia-sia. Tetapi dia gunakan di dalam ketaatan. Itu al-hayatut thayyibah. Naam. Tafsir yang lain, Abu Bakrin Al-Warraq mengatakan hiya halawatu tha'ah. Manisnya ketaatan. Dia merasakan manisnya ketaatan. Dia merasakan manisnya ketaatan. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan hadis yang mendukung makna ini, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan seorang mu'min, inna amrahu kullahu khairun, sungguh urusannya semuanya adalah baik. Nah, ini yang membuat urusan seorang mukmin itu sangat menakjubkan. Kenapa? Karena semua urusannya, semua keadaannya, semua kondisinya baik. Kemudian disebutkan, dijelaskan, walaysa dzalika li ahadin illa lil mukmin, dan hal itu tidak didapatkan oleh seorang pun kecuali terhadap orang yang beriman. In asabathu darra'u sabara, jika dia ditimpa hal yang tidak menyenangkan, darra', dia bersabar. Ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang tidak dia sukai, al-makruhat, ditimpa sesuatu yang sulit, dia bersabar. Fakana khairallah, maka itu baik untuknya. Ya. Karena dia telah bersifat dengan sifat sabar. Yang mana disebutkan oleh para ulama bahwa sabar itu kedudukannya, sabar dalam Islam kedudukannya seperti kepala terhadap badan. Kalau kepala lepas dari badan kita, apa yang terjadi? Berakhir hidup kita. Sama juga dengan keimanan. Jika seseorang beragama, tidak memiliki kesabaran. Ya. Hilang agamanya. Ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa in asabathu sarra'u, dan apabila dia ditimpa sarra, hal yang menyenangkan, syakara, maka dia bersyukur, fa kana khairallah, maka itu baik untuknya. Nah. Baik. Jadi semua urusan seorang mukmin adalah baik. Karena seseorang tidak akan terlepas dari dua hal ini. Kalau bukan sarra maka dharra, kalau bukan dharra maka sarra. Tidak ada yang ketiga. Kalau bukan sesuatu yang menyenangkan maka sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa dia. Dan hal ini terkumpulkan pada diri orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu di siang hari dia bersabar, menahan lapar haus. Di malam hari dia bersyukur. Fariha bifitrihi. Dia gembira. Kegembiraannya adalah wujud syukur dia. Bisa berbuka puasa dengan sesuatu yang Allah halalkan untuknya. Luar biasa orang yang berpuasa itu. Ya, sabar dan syukur terkumpulkan padanya. Nah, bukan hanya pada puasa saja, dalam seluruh urusan seorang yang beriman. Baik. Kemudian Syekh membandingkan dengan keadaan orang yang kafir, kata beliau, al-kafiru idza asabathu ad-dharra'u hal yasbir? Orang kafir, jika ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, apakah dia bersabar? Jawabannya sudah tentu tidak. Orang kafir itu, ya, kalau menghadapi sesuatu yang tidak dia inginkan terjadi, ya, dia akan melaknat, ya, dia akan sumpah serapah, macam-macam. Nah. Tayyib, dia tidak bersabar. Jika ditimpa musibah dia tidak bersabar. Bahkan kata Syekh, yahzan, dia bersedih sejadi-jadinya, meratap. Ya, ada keluarganya meninggal, wah teriak-teriak. Justru dia menampakkan ratapan itu. Ini bedanya. Sengaja meratap-ratap. Ya, teriak-teriak. Nah, histeris. Beda dengan orang yang beriman. Wala naqulu illa ma yurdi Rabb. Orang yang beriman tidak terucap dari mulutnya kecuali sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Azza wa Jal ketika mendapat musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersabar, menahan diri. Nah, kalau orang kafir justru, kalau tidak histeris, kurang mantap. Ya. Yahzan wa tadhiqu alaihi dunya. Dunia terasa sempit baginya. Ini keadaan orang kafir karena memang tidak percaya dengan takdir. Tidak percaya dengan takdir. Jadi kalau usahanya menemui suatu kegagalan, maka dia akan sangat frustasi. Yakinnya, percayanya sama sebab akibat. mestinya berhasil, tapi tidak berhasil, stres dia. Tidak percaya sama takdir. Syekh mengatakan di sini dia bersedih dan dunia itu terasa sempit atasnya. Warubbama bahkan, rubbama itu kadang kalau diterjemahkan kadang ya, tetapi sebenarnya litaksir itu, ya, taksir menunjukkan banyak, banyak kejadian. Intaharoh, waqtala nafsahu. Ada orang kafir, jika sudah putus asa, ya, kena musibah, menemui sesuatu yang tidak menyenangkan, bunuh diri. Angka bunuh diri terbesar di dunia berdasarkan data itu di Jepang. Dan ada istilahnya, ana lupa apa istilah. Hari-hari apa? Istilah bunuh diri. Ada yang tahu? Ya bahasa Jepang tentunya istilahnya. Yang jelas itu sesuatu yang masyhur di kalangan mereka ya. Bunuh diri dengan cara melompat dari gedung yang tinggi atau pergi ke tempat tertentu, ada hutan. Hutan itu memang jadikan sebagai tempat untuk bunuh diri oleh mereka. Ini keadaan orang-orang kafir. Ada yang gantung diri, ada yang menembak dirinya dengan pistol, ada lagi yang minum racun. Racun tikus diminum sama dia. Ya, macam-macam. Allahul musta'an. Itu menunjukkan tidak sabarnya mereka menghadapi ujian cobaan. Nah, walakin akan tetapi orang yang beriman, ya, yasbir, dia bersabar, menahan dirinya. Wa yajidu ladzata sabri, dan dia mendapatkan lezatnya kesabaran, insyirahan wa tuma'ninatan, dengan hati yang, dengan dada yang lapang dan hati yang tenang. Nah, jika datang musibah, dia berusaha menahan dirinya, ya, berusaha menahan perilakunya, tindakannya, ucapannya. Lalu dalam hatinya dia merasakan yang ketenangan hati dan insyirah as-sadr, kelapangan dada. Sejuk rasanya. Kan begitu. Ya, ini tentunya akan didapatkan oleh orang yang senantiasa ya membahas, mengilmui tentang sabar dan terbiasa melatih diri untuk bersabar. Wa may yusabbir yusabbirhu Allah. Derajat sabir itu tidak gampang didapatkan, butuh proses. Kata Nabi Alaihissalam, barang siapa yang yusabbir sabbara yusabbiru, berusaha bersabar, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dirinya sebagai seorang yang penyabar. Naam. Dan sifat sabar itu bertingkat-tingkat. Jika dia sudah menjadi seorang yang penyabar dan sabarnya luar biasa, maka dinamakan sabar. Wazannya fa'al. Sabar luar biasa. Tayyib. Nasallahu subhanahu wa ta'ala yamunna alaina wa alaikum as-sabr. Walidzalika takunu hayatuhu thayyibah. Maka dengan itu, lidzalika, karena itulah kehidupannya menjadi kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Wabidzalika yakunu qauluhu ta'ala, dan dengan itulah firman Allah ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh dan sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kata Syekh, hayatun thayyibatun fi qalbihi wa nafsihi, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, yang dia rasakan di dalam hatinya, yang dia rasakan di dalam jiwanya. Naam. Dan sekali lagi, teori gampang. Ya. Al-mutakallim was-sami, gampang memahami teori. Tetapi prakteknya, betul, ini butuh latihan yang luar biasa. Naam. Kemudian setelah menyebutkan hadis di atas, jadi sudah disebutkan ayat, hadis, sekarang kisah. Nah, ini sebagai pelengkap kisah ulama. Ba'dul mu'arrikhin, sebagian ahli sejarah, alladzina takallamu, yang membahas tentang an hayatil Hafidz Ibnu Hajar, membahas tentang kehidupan, biografi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Wa kana qadhi qudat Misr fi ahdihi. Al-Hafidz Ibnu Hajar itu salah seorang qadhi, ya, qadhi Mesir di zamannya. Salah seorang qadhi yang bekerja di mahkamah, pengadilan. Istilah kita di sini hakim. Naam, artinya beliau punya jabatan. Jabatan yang bagus. Yang tentu gajinya luar biasa. Wa kana idza jaa ila makani amali. Ceritanya, beliau apabila datang ke tempat bekerjanya, ya, datang ke mahkamah, datang ke kantornya, istilah kita, ya, yati bi arabah. Naam. Beliau datang dengan menggunakan semacam kereta, ya, dokar, delman. Di zaman dahulu belum ada kuda besi, yang ada kuda, ya kan, yang menarik kereta itu, yang menarik delman itu. Itu sudah luar biasa zaman dahulu, ya, seperti orang yang punya mobil kalau di zaman kita sekarang. Tajruha bil khuyuli aw bil bighal, yang ditarik oleh kuda-kuda, bukan cuma satu kuda, ya. Hah? Berapa kuda? Lebih dari satu. Khuyul. Khuyul itu jamak apa? Khoyl. Kalau khoyl cuma satu kuda, ini beberapa kuda yang menariknya. Kalau istilah kita zaman sekarang, mesin itu kekuatannya berapa kekuatan kuda. Ya. Ya. Awil bighal, atau beberapa ekor bigol, ya, keledai. Bigol itu lebih besar dari himar, ya, peranakan kuda dengan keledai. Naam. Fi mukib, ya, dalam iringan Naam. Ya, karena orang punya jabatan. Ya, berjalan pun enggak sendiri. Beliau berada dalam iringan. Iringan-iringan kendaraan. Famarradata yaumin, maka beliau lewat di suatu hari birojulin, melewati seseorang Yahudi fi Misrah, di Mesir. Profesi orang Yahudi ini zayyat, hanya penjual minyak. Kalau sekarang kan orang minyak goreng lagi mahal, banyak yang jual minyak, zayyat ya, penjual minyak. Wakana yaqulu zayyat wa sikhar ath-thiyabi, dan biasanya penjual minyak itu ya, zaman dulu ya, biasanya penjual minyak itu di zaman dahulu pakaiannya kotor. Nah, pajak Yahudi, maka datanglah Yahudi tadi lalu menghentikan iringan-iringan, ya, arak-arakan kendaraan sang qadhi, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa qala lil Hafidz Ibnu Hajar, diceritakan bahwa dia berkata kepada Ibnu Hajar rahimahullah, inna nabiyakum yaqul, sungguh nabi kalian mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya, dia tidak percaya dengan hadis ini. Kenapa? Karena dia mendapati keadaannya tidak seperti yang disebutkan dalam hadis. Hadis mengatakan dunia itu penjaranya orang yang beriman dan surganya orang yang kafir. Kok dia Yahudi kafir, hidupnya melarat? Nah, gak percaya dia. Mestinya kan jannah, mestinya dia hidup mewah. Kok melarat? Cuma jualan minyak. Bajunya kotor lagi karena minyak itu. Dia mengatakan, "Wa anta qadhi, qudatu Misra." Sementara engkau orang yang punya jabatan di Mesir. "Wa anta fi hadzal mukib," engkau berada dalam arakan, arak-arakan ini, dalam iringan-iringan ini. "Wa fi hadzan na'im," berada di dalam kenikmatan ini. "Wa ana," sementara saya, ya, dia memaksudkan dirinya orang Yahudi, "fi hadzal adzab wa hadza asyqa," berada dalam azab dan kesengsaraan ini. Padahal hadisnya apa? Dunia itu penjaranya orang yang beriman dan surganya orang kafir. Bagaimana memahami hadis ini? Kalau tidak sesuai dengan kenyataannya. Terbalik sekarang, ya kan? Yang punya jabatan siapa ini? Al-Hafidz Ibnu Hajar, mukmin. Ya. Orang Islam. Sementara dia Yahudi kafir, hidup melarat. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, belum menerangkan, "Ana fima ana fihi min at-tarafi wa na'imi yu'tabaru binisbati ila na'imil jannati sijnan." Apa yang aku rasakan sekarang, yang aku alami sekarang berupa kemewahan, kenikmatan, jika dibandingkan dengan nikmat surga, maka itu dianggap sebagai penjara. Nah, coba lihat ya. Nah, artinya ini belum seberapa nikmatnya jika dibandingkan dengan nikmat surga. Jadi makna sijnul mukmin ya, bukan berarti kita sebagai orang yang beriman mesti sengsara di dunia, tidak. Kehidupan yang kita rasakan di dunia, ya, senikmat apapun kehidupan itu, sebesar apapun nikmat yang kita rasakan, maka jika dibandingkan dengan nikmat jannah, itu layaknya seperti penjara. Artinya belum seberapa, padahal sudah merasakan nikmat yang besar. Apalagi nanti di akhirat, nikmatnya lebih besar lagi. Dipahami? Nah, ad-dunya sijnul mu'min. Sudah dipahami ini? Dunia adalah penjaranya orang yang beriman. Dalam perspektif Ibnu Hajar bagaimana? Nikmat dunia yang kita rasakan, yang dirasakan oleh orang yang beriman, jika dibandingkan dengan surga, itu hanya seperti di dalam penjara. Apalagi kalau sudah bebas, kan begitu. Apalagi kalau dia sudah masuk dalam surga, nikmatnya lebih besar lagi. Jika dibandingkan dengan nikmat surga, hanya seperti penjara saja. Padahal ini nikmatnya yang sudah besar, luar biasa. Punya jabatan, kaya raya. Nah, wa amma anta, dan adapun kamu, binisbati lisyqai alladhi anta fi. Ya, jika dibandingkan kesengsaraan yang kamu alami, yu'tabaru binisbati la adabin nari jannah. Jika dibandingkan dengan azab neraka, maka itu dianggap sebagai jannah. Surga itu sudah surganya kamu. Ya, padahal sengsara. Dipahami? Jadi kesengsaraan dunia yang dialami oleh orang kafir, jika dibandingkan dengan kesengsaraan di dalam neraka, maka itu jannah bagi dia. Nah, itu jannah. Artinya siksaan dalam neraka, kesengsaraan dalam neraka jauh lebih besar daripada apa yang kamu rasakan sekarang. Yang kamu rasakan itu jannah jika dibandingkan dengan azab neraka. Padahal kamu merasa sengsara. Dalam perspektif Islam itu jannah bagi kamu. Artinya apa? Itu masih lebih ringan siksanya daripada siksa di akhirat nanti. Dipahami? Jadi perbandingan nikmat dan perbandingan azab. Ya. Sebesar apapun nikmat yang kita rasakan di dunia ini sangat-sangat kecil jika dibandingkan dengan nikmat akhirat. Sampai-sampai dikatakan itu sijen. Seperti nikmat dalam apa? Dalam penjara. Seperti nikmat dalam penjara. Itu nikmat dunia. Nikmat akhirat luar biasa. Nah, artinya tidak ada apa-apanya. Sebaliknya, kesengsaraan yang dialami oleh orang yang kafir jika dibandingkan dengan kesengsaraan di akhirat itu jannah. Artinya kesengsaraannya tidak seberapa ya di dunia, kesengsaraan di akhirat jauh lebih besar. Dipahami? Maka mendengar pemaparan Ibnu Hajar ini, orang Yahudi itu berpikir. Ya. Berpikir dia. Nah, tentu orang yang mendengar penjelasan ini, jika dia akil, berakal, dia akan langsung paham. Ya. Di dunia dia sengsara, apalagi di akhirat tambah sengsara lagi. Akhirnya dia bersyahadat, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa aslama, dan dia masuk Islam. Karena itu, ini orang yang cerdas yang seperti ini. Naam. Baik. Fal mu'minu fi khairin mahma kana, maka orang yang beriman itu berada di dalam kebaikan bagaimanapun keadaannya. Bagaimanapun keadaannya. Selama dia beriman dengan iman yang sahih. Wa huwa alladhi rabihad dunya wal akhirah. Dialah yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Wal kafir, dan orang yang kafir, fi syarrin, berada dalam kejelekan. Wa huwa alladhi khasira dunya wal akhirah, dan dialah yang rugi di dunia dan rugi di akhirat. Naam. Ad-dunya sijanul mu'min wa jannatul kafir. Ya, penjelasan yang biasa kita dengarkan, kenapa dunia itu seperti penjara bagi seorang yang beriman, karena dia terbatas. Ya, seperti orang yang terkurung dalam penjara, dia tidak bebas melakukan tindakan, melakukan perbuatan, karena dibatasi, kita dibatasi dengan hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah itu seperti jeruji besi yang menghalangi kita. Kita mau melakukan ini enggak boleh, kita menahan diri kita. Kita mau melakukan itu enggak boleh, ada ayat atau hadis yang melarangnya. Seperti kita dibatasi. Maka seakan seperti penjara. Ya. Dan jannahnya orang kafir, karena orang kafir di dunia ini bebas. Tidak, mereka tidak mengikat dirinya dengan syariat Allah, bebas mau ngapa-ngapain aja boleh bagi mereka. Nah, tetapi di sini subhanallah kita mendapatkan tafsir yang lain ya. Dan itu membuka wawasan kita. Dunia sijnul mukmin, apa tadi maknanya? Dunia itu layaknya penjara bagi orang yang beriman. Artinya apa? Nikmat yang dia rasakan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nikmat akhirat. Ya. Dunia yang didapatkan oleh orang yang beriman itu seperti penjara. Sebagus apapun kehidupan kita, sebagus apapun rumah, kendaraan, harta yang kita miliki, jika dibandingkan dengan nikmat akhirat itu seperti penjara. Pernah lihat penjara enggak? Pernah lihat penjara? Istilahnya orang awam, kalau ada pelaku kriminal masuk penjara, tinggal di rumah batu yang tidak bersewa. Ya. Gratis, rumah batu ya. Ya. Tersiksa di dalam penjara itu. Ya, ada sebagian penjara yang mewah. Ya. Katanya penjaranya koruptor. Wallahu a'lam. Apa benar atau tidak? Ya. Beda dengan penjaranya pencuri ayam. Nah. Allahul musta'an. Hadanallahu wa iyyahu. Baik, cukup sampai di sini ya. Barakallahu fikum. Jadi di situ ada dalil yang kita baca tadi, ajaban li amril mukmin, hadis ya, tolong dihafalkan. Yang belum ditunjuk tadi kelas 2 dan kelas 1A dan 1B. Pertemuan berikutnya insyaallah malam Rabu. Malam Kamis. Maaf, Mas. Fadhlu barakallahu.